rukun-rukun sholat. Dan telah kita sebutkan bahwa rukun-rukun sholat tersebut apabila seorang meninggalkannya, maka dia harus mendatangkan rokat itu, lalu kemudian dia melakukan sujud sahwi. Dan ini pendapat yang rajih dari pendapat para ulama. Lalu beliau mengatakan, wayam bagi tanbihu huna, dan di sini hendaknya diberikan peringatan. Ila annahu fi mithli hadhihi al-masail, bahwa pada permasalahan-permasalahan seperti ini, tatada'afu qimatu wa qadru ilmi al-usul, itu sangat berlipat ganda, tatada'af. Sangat berlipat ganda harga dan kadar mempelajari ilmu al-usul. Dalam hal ini kata beliau. Jadi, apabila seorang mau mantap dan mengetahui yang rajih dari satu permasalahan, hendaklah mereka menekuni ilmu usul. Lima yatarattabu alaihi min dhabtin lil masail, karena apa-apa yang bisa didapatkan dalam permasalahan ini untuk menepatkan sesuatu, yakni atau apa menekuni permasalahan-permasalahan yang akan dibahas. Wala yahtamilu hadzal mukhtasar syartu dzalik, dan tidak memungkinkan ya kitab yang ringkas ini untuk mensyarah yang demikian itu. Walakin asallahu ayyushira itmama mukhtasarin fiqhin, akan tetapi semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan untuk menyempurnakan satu kitab mukhtasar fikih ausa'u min hadhihi nunyah, yang lebih luas lagi dari kitab nunyah ini. Yakni beliau punya kitab, ada kitab mukhtasar yang tapi kitab mukhtasar lebih lengkap sedikit daripada kitab ini, agak lebih luas. Wallah alam, saya tidak mengetahui itu. Kuntusammaituhu, dan dulu saya memberi nama kitab tersebut Al-Muntakhil. Ya. Fafihi mazidu bayanin wa tafsilin wallahul muwaffiq. Dan di dalamnya terdapat tambahan penjelasan dan perincian. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik. Maka dengan demikian ikhwan fillah azakumullah, beliau telah menyelesaikan bab tentang syarat-syarat salat dan rukun-rukunnya secara ringkas, dan naam, apa yang beliau sebutkan di sini tentunya sebagai ringkasan, dan insyaallah kalau ada waktu untuk menambah di waktu yang lain, insyaallah kita lanjutkan pada kitab atau pembahasan yang lain. Kemudian beliau berkata pada syairnya, kita kembali pada syair. Beliau mengatakan, inna salata syurutuha ma'rufatun wal wajibatu kadza kama arkan, sesungguhnya salat itu syarat-syaratnya ma'rufah, diketahui. Wal wajibatu kadza kama arkan, dan kewajiban-kewajiban demikian pula bersama dengan rukun-rukunnya adalah suatu yang sudah diketahui ma'ruf. Fa syurutuha waqtun yahullu wa niyyatun, maka syarat-syarat salat tersebut yang pertama adalah waktu. Yahullu, yakni yadkhul, waktu yang sudah masuk, menunjukkan masuknya waktu. Wa niyatun, dan niat. Ya. Wa tawadduun ma' qiblatir rahmani, dan berwudu. Maksudnya apa ini? Bersuci. Ma' qiblatir rahmani, yaitu disertai dengan menghadap ke kiblat Ka'bah. Arkanuha takbiratul ihrami ma'farudil qiyami biqadratil imkani, rukun-rukunnya yang pertama adalah takbiratul ihram. Ya, takbiratul ihram. Hadis Ali yang kemarin diriwayatkan Abu Daud dan Tirmidzi. As-salatu Madza ikhwan? Mistahuha tahrimuha at-takbir wa tahliluha. Yang pertama adalah takbir, dan itu juga sudah disebutkan di dalam hadis al-musi salata, orang yang jelek salatnya. Idza qumta ila salati fa asbighil wudu thumma istaqbilil qiblata fa kabbir, takbir. Takbiratul ihram termasuk rukun min arkanis salat. Nah, ma fardil qiyami, dengan kewajiban berdiri. Bi kudratil imkani, dengan kemampuan. Ya, tentunya kalau seorang mampu, itu pada sholat wajib. Kalau seseorang mampu berdiri, maka dia berdiri. Hadis Imran bin Husain. Ya, ketika dia terkena penyakit bawasir, kalau tidak mampu berdiri, kata Nabi SAW, maka duduk. Kalau kamu tidak mampu duduk, maka sholli ala jambik, sholat di atas lambungmu, yakni berbaring. Nah, ya, kalau mampu, lalu kemudian dia melaksanakan sholat wajib tersebut dalam keadaan duduk, maka sholatnya batal. Sholatnya batal. Ya, dia harus berdiri apabila dia mampu, kecuali apabila dia dalam keadaan sakit atau punya uzur. Nah, adapun pada sholat sunnah ya punya hukum yang lain. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala memudahkan dalam perkara sunnah apa-apa yang tidak dimudahkan dalam perkara yang wajib. Karena dalam perkara sunnah ya Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan bagi seseorang yang dalam keadaan musafir berada di kendaraannya. Sholat sunnah menghadap kemana saja boleh. Nah, bagaimana yang diriwayatkan dari Abdullah bin Umar riwayat Bukhari dan Muslim. Ya. Beliau mencontohkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaksanakan sholat ya. Kemana saja arahnya kendaraan tersebut. Dan di dalam riwayat yang lain beliau pada awalnya menghadap kiblat terlebih dahulu, setelah itu maka dia sholat itu wajah rikabu, di mana kendaraannya itu mengarah kepadanya. Menghadap kiblat atau tidak menghadap kiblat. Diberikan kemudahan bagi seorang musafir. Demikian pula pada sholat sunnah diberikan kemudahan bagi seseorang yang hendak melaksanakan sholat sunnah, walaupun dia mampu untuk berdiri, dia sholat duduk tidak jadi masalah, boleh. Ya, karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah sholat berdiri, lalu kemudian beliau duduk, nah berdiri, dan diriwayatkan dari Aisyah bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah sholat dalam keadaan beliau sholat tarawihan, sholat lail, ya dengan beliau berduduk sila. Kemudian beliau berkata, "Tumarruku'u ma'sujudi wa jilsatin wa jami'uha rudifat bil itminan." Kemudian ruku' termasuk rukun, ma'sujudi disertai dengan sujud. Wa jilsatin dan duduk di antara dua sujud. Dan seluruhnya rudifat bil itminan, harus ditemani dan digandengi dengan tuma'nina. Tenang. Ya. Ada tuma'nina yang wajib, ada tuma'nina yang sunnah. Kalau tuma'nina yang wajib yaitu sampai kembalinya tulang belulang pada tempat-tempatnya. Yakni sampai betul-betul tenang ketika hendak melakukan gerakan tersebut. Rukuk sampai tenang rukuknya. Itu yang wajib. Nah. Ya. Adapun kalau dia mau memperlama maka itu sunnah, boleh, terserah dari dia. Dari orang melaksanakan sholat. Wa qira'atun ummul kitabi wa ratiban wa khitamuha taslimu ya ikhwan, dan membaca ummul kitab yaitu Al-Fatihah. La sholata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab, tidak ada salat bagi orang yang tidak membaca Al-Fatihah. Wa ratiban, dan demikian pula tartib, tidak boleh seorang itu sujud kemudian i'tidal kemudian setelah itu rukuk. Tapi tartibnya itu harus ditertibkan berdasarkan apa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa khitamuha, dan penghabisannya adalah at-taslim. Ya ikhwan, mengucapkan salam. Nah, ucapkan salam. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam hadis Ali yang kemarin, wa tahliluha at-taslim. Penghalalannya adalah salam. Kalau orang sudah melaksanakan salat dan dia sudah mengucapkan salam, selesai, dia mau pergi, tapi kalau dia mau mengambil yang lebih afdal, ahsan dia duduk ya, menunggu imam balik dan yakni membelakangi kiblat lalu dia bangkit. Yang lebih afdal lagi kalau dia mau duduk lalu kemudian membaca zikir-zikir yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam bissawab. Dan kemudian bab yang berikutnya insyaallah kita masuk ke bab sujudus sahwi. 6.